Perintah memerintahkan sesuatu itu sama dengan melarang dari lawannya. Jadi memerintahkan sesuatu sama dengan fala tasihhu sholatu ma'ahu walau nasyan aw jahilan biwujudi aw bikaunihi mubtilan. Ini masih menjelaskan tentang kelanjutan dari keterangan sebelumnya, yaitu syarat sholat yang kedua yang berupa suci dari najis di badan, pakaian maupun tempat sholat. Jadi seorang yang melakukan sholat bersama dengan najis, walaupun dia lupa ataupun tidak mengetahui adanya najis itu, sholat yang dilakukan tidak sah ya. Jadi contohnya misalkan seseorang yang sholat, dia tidak mengetahui bahwa pakaian yang dipakainya itu najis, atau seorang yang sholat dia lupa bahwa pakaian yang dipakai itu najis, lalu dia mengetahuinya atau dia ingat, maka dia harus mengulangi semua sholat yang dilakukannya yang diyakini dilakukan bersama dengan najis. Jadi sholat yang harus diulangi hanyalah sholat yang dia yakin bahwa sholat itu dilakukan bersama dengan najis. Artinya, bila ada kemungkinan najis datang setelah sholat, maka sholat itu tidak harus diulangi. Lalu mengapa dalam hal ini, walaupun pelanggarannya dilakukan beserta dengan lupa atau tidak tahu, tetap membatalkan, padahal di ibadah yang lain, misalkan puasa, bila hal-hal yang membatalkan puasa dilakukan di saat lupa ataupun tidak tahu, hukumnya tidak batal. Jadi seorang yang puasa, misalkan dia di siang hari lupa makan, atau dia tidak mengetahui bahwa makan tidak membatalkan puasa karena dia berada di tempat yang jauh dari orang-orang yang mengetahui itu, hukumnya tidak batal ya. Mengapa dalam hal ini orang yang sholat dengan najis tetap batal walaupun dia lupa dan tidak tahu? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa dikarenakan suci dari najis ini merupakan bagian dari syarat ya. Jadi di dalam hukum fikih, selain hukum wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, itu juga ada hukum yang lain. Jadi hukum lima tadi, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, itu istilah fikihnya adalah hukum taklifi. Selain hukum taklifi, ada hukum lain yang dinamakan hukum wad'i atau biasa diistilahkan dengan khitab wad'i. Dan termasuk salah satu dari hukum wad'i adalah syarat ya. Jadi syarat ini merupakan bagian dari hukum wad'i. Dan ketidaktahuan seseorang dan juga lupanya seseorang itu bisa tidak membatalkan bila lupa atau ketidaktahuan itu dilakukan di hukum yang taklifi tadi. Artinya ketidaktahuan dan lupa ini tidak berpengaruh di dalam hukum wad'i. Dan dikarenakan suci dari najis ini termasuk bagian dari syarat, yang syarat adalah salah satu dari hukum wad'i, maka ketidaktahuan dan lupa tidak berpengaruh di dalam hukum ini. Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Jadi ini merupakan dalil dari pensyaratan suci dari najis di saat sholat. Dalilnya adalah firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Terjemahnya, dan pakaianmu sucikanlah. Sebenarnya para ulama tafsir dalam menafsiri ayat ini memiliki beberapa pendapat, dan kita bisa menjadikan ayat ini sebagai dalil dalam permasalahan ini bila mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang suci dari najis. Jadi kita hanya bisa menjadikan ayat ini sebagai dalil bila mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kesucian dari najis. Namun di ayat ini yang dijelaskan hanyalah pakaian, karena siabaka artinya pakaian. Berarti ayat ini hanya bisa digunakan untuk dalil kesucian seorang yang sholat dari najis di pakaiannya saja, tidak mencakup badan dan juga tempat. Dan menurut Bujairomi, pensyaratan sucinya tempat dan badan ini memang tidak bisa menggunakan ayat ini, tidak bisa menggunakan dalil ayat ini, tetapi menggunakan jalur kias. Jadi sucinya badan dan sucinya tempat sholat ini menggunakan kias, dikiaskan dengan sucinya pakaian. Wali khobari syaikhain, ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua tentang syarat suci dari najis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi, idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adwarat faksili an kiddam wa shalli. Bila haid datang maka tinggalkanlah salat, dan bila haid sudah berhenti maka basuhlah darahnya dan salatlah. Jadi di dalam hadis tadi ada perintah untuk menjauhi najis. Jadi Nabi memerintahkan untuk menjauhi najis, sedangkan hukum menjauhi najis itu di selain sholat itu hukumnya tidak wajib ya. Jadi di saat kita tidak sholat, kita tidak wajib menjauhi najis bila memang tidak berlumuran. Jadi yang tidak boleh adalah berlumuran najis ya. Dan di hadis ini tidak ada tidak menjelaskan tentang berlumuran najis, tetapi Nabi memerintahkan menjauhi najis. Maka disimpulkan bahwa keharusan ini terkhusus di dalam sholat saja. Keharusan untuk menjauhi najis hanya terkhusus di dalam sholat saja. Karena di dalam hadis tadi menyebutkan sholat ya, menyebutkan sholat. Bila haid datang maka tinggalkanlah sholat. Jadi urutannya pertama adalah di dalam hadis ini ada perintah menjauhi najis. Padahal najis itu tidak harus dijauhi di selain sholat. Di selain sholat bila tidak berlumuran dengan najis. Maka kesimpulannya menjauhi najis hanyalah wajib di dalam sholat ya. Kemudian perintah memerintahkan sesuatu itu sama dengan melarang dari lawannya. Jadi memerintahkan sesuatu sama dengan melarang lawannya. Dan karena di dalam hadis ini ada perintah untuk menjauhi najis, berarti hadis ini sama dengan melarang seseorang bersama dengan najis di dalam sholat ya. Jadi kalau diperintahkan sholat dalam keadaan suci, berarti dilarang melakukan sholat dalam keadaan najis. Dan dalil yang terdapat larangan di dalamnya, bila larangan itu tentang ibadah, maka larangan itu menuntut ibadah yang dilakukan rusak. Jadi ada larangan sholat bersama dengan najis. Bila larangan itu dilanggar, maka sholatnya tidak sah. Jadi menyimpulkan dari hadis tadi, yang keterangan yang panjang tadi, menyimpulkan bahwa hadis ini adalah dalil dari pensyaratan suci dari najis bila melakukan sholat. Wala yadhurru, wallahu a'lamu bishawab.